perekonomian tersistem sehingga terjadi ekonomi bubble. Mohon pencerahannya Ustaz untuk terhindar dari ekonomi yang tersistem di era ekonomi saat ini. Iya, dijelaskan oleh Ustaz Ami di situ yang dimaksud ekonomi gelembung ya. Bubble ekonomi adalah yang terlihat besar padahal dalamnya kosong. Kapan itu? Ketika kita mentransaksikan alat tukar, ketika kita mentransaksikan uang. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya dalam masalah saham, orang bukan berinvestasi pada usaha yang real, tapi hanya memperjualbelikan saham. Ketika orang banyak membeli saham pada sebuah perusahaan, nilai sahamnya menjadi naik. Yang punya apa? Simpanan banyak, akhirnya dilepas. Dia bukan mengejar keuntungan pabrik, tapi keuntungan selisih saham yang sedang diperjualbelikan. Nah, inilah yang menyebabkan apa? Bubble ekonomi. Nah, jadi orang melihat kelihatannya apa? IHSG-nya tadi, indeks harga saham gabungannya kelihatannya tinggi. Padahal sebenarnya tidak terjadi apa pergerakan ekonomi yang real. Nah, ini yang kita harus hindari. Maka dalam Islam diatur begitu ketatnya apa? As-sarf, transaksi uang dengan uang. Wallahu a'lam.